الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpindah kita dari kisahnya para anbiya dari Adam alaihi salatu wassalam, kemudian Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, kemudian Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam. Sekarang kita berpindah ke kisah Nabiullah Salih alaihi salatu wassalam. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke 83 dan setelahnya, wa ila Thamud akhahum salihah, yakni dan kami pun telah mengutus ke kaum Thamud saudara mereka Salih yang mereka menyembah berhala. Mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kami utus kepada mereka. Kaum Thamud ini adalah kaum yang juga tetap merupakan keturunan Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, dan keberadaan mereka setelah kaum 'Ad. Wa ila Thamud akhahum saliha, dan mereka bertempat di antara Hijaz dengan Syam yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak melakukan peperangan. Pada saat itu mereka melewati lembah ini atau tempat ini sementara para sahabat telah mengambil air dan mengadon tepung. Setelah tahu bahwa tempat itu tempatnya Thamud, dahulu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bergegas berpindah dari tempat itu, dan adonan yang terlanjur dibuat diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan saja ke unta-unta dan hewan mereka pada saat itu, dan tidak boleh dimakan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpindah dari tempat itu dan jangan masuk ke tempat itu kecuali dalam kondisi menangis. Khawatirnya menimpa mereka apa yang telah menimpa umat yang dulunya pernah ada di tempat itu. Wa ila Thamud akhahum salihah qala ya qawmi ibudullaha ma lakum ilahin ghairu. Berkata Nabiullah Salih, ya qawmi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seruan para rasul, seruan para rasul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua rasul, semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seruannya sama. Semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sama semuanya. Ani abudullah ma lakum min ilahin ghair. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً. Telah datang kepada kalian dari Rabb kalian bayinah, keterangan dari petunjuk. هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً. Inilah unta Allah subhanahu wa ta'ala. Ini biasa disebut oleh para ulama kita dengan idhafatut tashrif, penyandaran pemuliaan, sama seperti Baitullah, Masajidullah, Nakatullah, Ardullah. Ini penyandaran pemuliaan. Barakallahu fikum. Ada juga di sana penyandaran yang merupakan sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yadullah, tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Rahmatullah, penyandaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idhafatut tashrif. Mereka enggan untuk mengimani Nabiullah Shalih alaihi salatu wassalam. Tidak mau, kecuali mereka dipenuhi keinginannya. Barakallahu fikum. Mereka meminta bukti nyata bahwa Shalih alaihi salatu wassalam adalah memang seorang rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap umat ketika mereka menuntut dari rasulnya mukjizat, kapan-kapan mereka tidak mengimaninya. Setelah mukjizat itu ada, maka mereka diancam untuk dimusnahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka pun mengatakan kepada Nabiullah Saleh, kami tidak akan mengimani engkau wahai Saleh kecuali engkau mendatangkan mukjizat yang kami akan percaya bahwa engkau adalah Rasulullah, berupa unta yang dalam kondisi hamil keluar dari batu ini. Mereka tunjuk batunya, batu yang sangat besar yang terpisah dari bebatuan yang lainnya. Ini di sini kau keluarkan untuk kami dari batu ini seekor unta yang besar, dan memang untanya bukan unta biasa, unta yang sangat besar memang. Dan unta-unta mereka ada, nampak kecil unta-unta mereka, bahkan unta-unta mereka ini lari kalau ada unta ini. Dia merupakan mukjizat. Maka Nabiullah Saleh pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah melakukan sholat untuk dikeluarkan seekor unta dari batu yang mereka tunjuk. Maka setelah berdoa Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, keluarlah seekor unta yang begitu besar dari bongkahan batu yang mereka inginkan. Unta yang luar biasa, usyara, yang dalam kondisi hamil siap untuk melahirkan. Baik. Maka tidak lama selang setelah itu unta ini pun melahirkan anaknya, dan tentunya kondisinya sangat banyak air susunya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah. Inilah unta yang kalian minta, bukti nyata bahwa aku adalah Rasulullah. Fadaruha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu. Maka biarkanlah dia sendiri memakan dari makanan di atas muka bumi ini, dan jangan kalian mengganggunya. Kapan-kapan kalian mengganggunya, maka kalian akan diadab oleh Allah dengan adab yang sangat pedih. Baik. Unta ini bukan cuma sekedar unta. Air yang biasa mereka ambil dibagi dua, sehari unta itu minum, sehari mereka yang minum. Dan di hari ketika unta itu minum dari air tersebut, mereka bisa mengambil air susu unta tersebut sebanyak apapun yang mereka inginkan. Laha syirbu walakum syirbu yawmin ma'lum. Unta ini diberi kesempatan minum satu hari, dan di satu hari itu pun mereka boleh memerah susunya dan mengisi wadah-wadah apapun yang ada di rumah mereka sebanyak mungkin. Memang bukan unta biasa, barakallahu fikum. Fadaruha ta'kul fi ardillah. Biarkan mereka, biarkan dia sendiri yang mencari makan di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. La tamassuha bisu, jangan pernah kalian sentuh dia dengan kejelekan. Baik. Subhanallah. Wala tamassuha bisu fa ya'khudhukum 'adzabun alim. Diancam memang. Ternyata langsung terbagi dua. Di antara mereka ada yang langsung beriman sebagaimana yang mereka janjikan kepada Nabiullah Saleh. Kapan kau memenuhi tuntutan kami, maka kami pun akan beriman. Maka berimanlah di antara mereka yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan untuk mengimani Nabiullah Saleh alaihi salam. Sebagiannya lagi, barakallahu fikum, tidak mau beriman dan menghalangi orang-orang untuk beriman. Ini sifatnya orang-orang kafir. Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Mereka sendiri melarang orang-orang untuk mendapatkan hidayah, menghalangi, dan dianya sendiri pun menjauh. Ini sifatnya orang-orang kufar yang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sejelek-jelek manusia. Baik. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang beriman dan mengajak pada keimanan. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Baik. Sebaik-baik orang di antara kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha." Ini sebaik-baik orang. Siapa lagi yang lebih bagus ucapannya dari orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan dianya sendiri beramal saleh. Dianya sendiri beriman beramal saleh dan mengajak orang untuk beriman dan beramal saleh. Sementara di sisi lain orang kafir, dianya sendiri tidak mau beriman dan mengajak orang untuk tidak mau beriman juga. Baik. Masya Allah. Fadaruha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu fa ya'khudhukum 'adzabun alim. Jangan pernah kalian mengganggunya. Biarkan dia. Kalian tidak perlu ngurusinya. Seperti unta-unta kalian sendiri tidak. Ini tidak perlu. Biarkan dia. Baik. Karena ini bukan unta biasa. Unta kalian harus kalian digiring ke sana kemari. Kalian harus berikan minum. Kalian harus banyak urusan kalian dengan unta kalian. Unta ini biarkan dia. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا. وَاذْكُرُوا, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Begitu banyak kalian diberi kekuatan, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian diberi kesempatan untuk hidup beramal saleh, memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Ija'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Kalian diberi kesempatan setelah kaum 'ad. Wa bawwa'akum fil ardh. Dan Allah SWT menetapkan kalian di atas muka bumi. Tattakhiduna min suhuliha qusura. Kalian bisa membuat istana-istana barakallahu fiik di lembah-lembahnya, wa tanhitunal jibala buyuta, dan kalian bisa memahat gunung-gunung untuk jadikan rumah. Jadi mereka diberikan kelebihan, keistimewaan bisa memahat gunung. Tentunya tidak semua gunung barakallahu fiik bisa diberlakukan itu. Jadi ya gunung yang ada pada saat itu mereka bisa memperlakukannya sedemikian rupa. Karena tekstur gunung antara satu dengan yang lainnya tentu berbeda-beda. Baik, bebatuannya. Baik, materinya. Nah, ini gunung yang kelihatannya memang bisa untuk dipahat, dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Fadkuru ala Allah. Ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang Allah Subhanahu wa taala minta dari kalian. Tidak banyak. Allah hanya menginginkan dari kalian untuk kalian mengesakannya dan tidak mempersekutukannya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tushrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak cucu Adam, seandainya engkau datang menghadap kepadaku dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi, dengan catatan engkau tidak mempersekutukan aku dengan satu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, aku akan mendatangkan sebanyak itu pula ampunan untuk kau. Ini keutamaan dan keistimewaan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Fadkuru ala Allahi wa la ta'thau fil ardi mufsidin, dan jangan kalian melakukan pengerusakan di atas muka bumi. Yang dimaksud pengerusakan di sini adalah merusak, merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketauhidan dirubah menjadi kesyirikan, diganti kesyirikan barakallahu fikum. Sunnah dirubah menjadi bid'ah, ketaatan dirubah menjadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau diganti dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, namanya melakukan pengerusakan. Karena dengan perlakuan ini akan rusak. Jadi, rusak manusianya dan rusak pula alamnya. Karena Allah SWT akan mendatangkan bala kepada mereka. Bencana akan datang. Barakallahu fiik. Baik. Ya, untuk menolak bencana dan bala ini ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka Allah li'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dua keamanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk umat ini. Keberadaan Rasulullah di tengah-tengah umat ini, dan ini sudah tidak ada lagi pada kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Tinggal satu keamanan yang Allah jaminkan untuk kita selama kita melakukannya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan bahaya adalah ketika orang terus menerus berada di atas penyimpangan. Inilah yang sangat berbahaya. La hawla wala quwwata illa billah. Allah musta'an. Baik. Mengganti syariat Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak sadar. Baik. Sengaja atau tidak sengaja. Nah, seperti itu saudara-saudara kita sebagian barakallahu fikum mengganti hari raya. Baik. Ada hari raya yang betul-betul diperintahkan untuk merayakannya, tidak dirayakan dan membuat hari raya baru dengan semaraknya mereka melakukannya, disertai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebidaan dicampur dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Terkadang kita tidak mampu kecuali hanya sekedar mengelus dada, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan-keadaan yang luar biasa. Baik. Berseberangannya dan berselisihnya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semestinya hari raya yang betul-betul hari raya, mereka tidak melakukan apa-apa. Selesai sholat, biasa, tidak ada sesuatu. Tidak nampak kegembiraan, tidak nampak mereka merayakannya. Tidak ada juga makan-makan, tidak ada juga, yakni sholat, begitu sholat pulang, selesai. Justru mereka membuat perkara-perkara baru. Barakallahu fiik. Mereka buat hari raya, raya ketupat. Baik. Dirayakan begitu mewah, begitu megah. Mereka mengucurkan dana setiap rumah. Baik. Wallahul musta'an. Ila merubah. Yang dikatakan oleh Subhanahu wa taala, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Baik, melakukan pengerusakan di atas muka bumi, merusak hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang bisa kita sampaikan, dua ayat ini pengingat. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kaum Samud. Barakallahu fikum. Baik, umatnya Nabiullah Shalih alaihi salatu wassalam yang diajak untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Diajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah datang kepada mereka bukti nyata berupa seekor unta. Baik, yang melahirkan anaknya dan banyak memberikan kemanfaatan untuk mereka, susu yang sangat banyak. Susu yang sangat banyak yang tidak bisa dihasilkan oleh unta-unta mereka. Tapi mereka tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka membunuh unta Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sepakat untuk membunuhnya. Padahal cuma satu yang membunuhnya, baik, dianggap semua membunuhnya. Kenapa? Karena mereka sepakat. Barakallahu fikum. Maksiat walaupun dilakukan hanya beberapa orang, tapi disepakati oleh semua orang, dianggap semua mereka melakukannya. Oleh karena itu, minimal yang ada pada hati seorang mukmin adalah pengingkaran dalam hati mereka. Minimal. Baik, minimal itu. Kalau tidak mampu untuk menasihatinya, tidak mampu merubahnya dengan lisan dan tindakan, minimal yang paling lemahnya adalah barakallahu fikum al-ingkar dalam hati, pengingkaran dalam hati kita. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.